seperti kalimat qadhi dengan ya. Kalau dikatakan qadhiyu itu berat. Khususnya bagi lidah Arab susah untuk menyatakan qadhiyu. Al-qadhiyu huwal ati. Itu berat. Maka dikatakan al-qadhi huwal ati. Ini barakallahu fikum. Kalau saja dikatakan al-qadhi ati, itu selesai. Tetapi dikatakan huwal ati akan ada pembahasan. Mana mubtada'nya? Al-qadhi. Baik. Apa kita katakan dalam i'rabnya? Marfu'un wa alamat raf'ihi dhammah muqaddara ala akhirihi. Mana min dhuhriha? Al-saqlu. Baik, aina al-khabar? Aina al-khabar? Naam. Al-Ukhman. Satu aja yang dua-dua kalimatnya. Huwa apa ati? Hah? Ati. Bukan huwa. Huwa ini apa? Hah? Iya. Labas. Kalau diharapkan dengan badal juga bisa. Supaya atinya jadi khabar. Tetapi wallahu alam dia adalah jumlah. Huwal ati. Dia adalah yang datang. Ya. Taib al-ati dengan contoh pertama, contoh kedua, atau dengan anggapan pertama, anggapan kedua, dia tetap khobar. Dia tetap khobar. Apakah khobarnya qadhi jumlah, kemudian di jumlah itu ada isim, kemudian ada mubtada, ada khobar lagi? Artinya tetap khobar. Ya. Atau seperti yang kalian katakan, walau qadhi, kemudian huwanya adalah badalnya, kemudian al-ati khobar juga. Ya. Ala kulihal, al-ati khobar. Ya. Taib al-ati, kaiful i'rab, khabarun, marfu'un ma'alamat raf'ihi. Hah? Alamat raf'ihi? Dhamma muqaddarah ala akhiri. Mana min duhuriha? Sama as-saqlu. Atiyu itu asalnya. Atiyu. Dari ata ya'ati. Wahua ati. Bagaimana tasrifnya? Ata. Ata. Ya'ati. Ityan. Ma'tu. Terus, bahwa fa'ilnya apa? Ati, yang datang. Al-Qadhi, ati. Nah, tidak akan dikatakan dengan atiyu, karena saqal, berat. Maka dhammahnya muqaddarah ala akhirihi. Wa imma yakuna marfu'an biharfin minal huruf allati tanubu anid dhammah. Ini ada satu lagi semuanya. Hah? Ada satu lagi yang muqaddar. Apa itu? Istighal. Dhammah muqaddarah. Mana min duhuri al-istighal. Kaifal misal. Bagaimana contohnya? Mubtada dan khabar yang kedua-duanya muqaddarah karena sebab istighal. Mungkin? Bisa? Kaif. Bagaimana contohnya? Karena sepertinya beliau terlewat tidak memberikan contoh. Nah. Qalaminya betul, maksudnya belum. Mubtada dan khabar kedua-duanya dalam keadaan muqaddarah. Ya, itu yang agak rumit. Ya. Kalau hadza qalami, selesai. Hadzanya mubtada, qalami, khabar. Tapi kalau dibalik, qalami, maksur, juga bisa. Sekarang dua-duanya, itu yang agak sulit. Itu seninya. Hah? Kaif? Jahid, baiti jannati. Masya Allah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mana mubtada? Baiti. Mana khabarnya? Jannati. Ya'rabnya sama dengan marfu dengan kalimat alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ala akhirihi. Hanya saja sebab tidak munculnya yang berbeda. Mana min dhuhriha istighalul mahal. Enam. Atau madrasah timal abi. Hah? Kama yaqulun. Sebagian anak-anak bilang, sekolahku adalah tempat mainku. Harusnya tempat belajar dikatakan mal abi. Madrasah si mal abi. Nah. Kalau lah, dikatakan selanjutnya,